Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tentang al-khabaru, ya tentang khabar pada kitab mulakhas ini. Kemarin sampai pada jenis-jenis khabar, ya. Halaman yang terakhir pada halaman ke-32. Jenis-jenis khabar ada 3 macam, ya. Khabar berupa ism zahir, kemudian khabar berupa syibhu jumlah, dan khabar berupa jumlah. Nah, kemudian yang setelah itu, ya, disebutkan di sini rabi'an, ya, pembahasan atau poin yang keempat tentang khabar. La yushtaradu an ya'tiyal khabaru mubasyaratan ba'dal mubtada'i. Tidak disyaratkan, ya, tidak ada syarat bahwa khabar itu datangnya langsung sesudah mubtada. Tidak ada syarat yang mengharuskan khabar itu didatangkan langsung sesudah mubtada. Bal qad yasiluhuma fasilun au aktsaru, tetapi terkadang ada satu pemisah, ada satu kata yang memisahkan atau lebih yang memisahkan keduanya, yang memisahkan khabar dari mubtadanya. Jadi tidak langsung disebutkan mubtada, kemudian ada kata-kata yang lain, kemudian baru disebutkan khabar sesudah adanya kata-kata tersebut yang memisahkan antara mubtada dengan khabar. Wa yastadillu da'iman 'alal khabari, dan yang menunjukkan pada khabar, ya, yang selalu menunjukkan pada khabar, annahu al-juz'ul mutammimu lil fa'idati, yakni bagian yang menyempurnakan faedah dari kalimat tersebut. Ya, bagian dari satu kalimat itu yang menyempurnakan makna, menyempurnakan faedah, memberikan faedah yang sempurna, memberikan makna yang sempurna. Walladzi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlatun mufidatun. Bagian yang bersama-sama mubtada itu menyusun jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu tersusun dari mubtada bersama dengan khobar. Nah, ketika mubtada diketahui, maka bagian dari kalimat tersebut yang bersama dengan mubtada tadi kemudian membentuk satu kalimat yang sempurna, satu kalimat yang memberikan makna yang sempurna, memberikan faedah yang sempurna, maka itulah, bagian itulah yang disebut dengan khobar. Ini. Jadi perhatikan pada setiap kalimat mana yang menyempurnakan, ya, bersama mubtada untuk membentuk jumlah mufidah. Mislu al contoh al islahu zira'iyu mufidun. Ya, perbaikan pertanian itu mufidun, bermanfaat. Ya, disebutkan i'rabnya, penjelasannya. Al-islahu mubtada'un marfu'un bidhammati. Al-islah dalam kalimat ini adalah mubtada, kedudukannya sebagai mubtada, marfu'un bidhammati. Maka keadaannya marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhir dhammah, al-islahu. Kemudian az-zira'iyyu, ini kata yang terletak sesudah mubtada, az-zira'iyyu. Apa az-zira'iyyu? Apakah dia khabar? Ternyata bukan. Jadi bukan khabar. Az-zira'iyyu apa? Na'tun. Adalah na'at. Ya, na'at dari al-islahu. Ya, jadi az-zira'iyyu itu na'at dari al-islahu. Ya, sehingga dia mengikuti. Yaitu marfu'un bidhammati. Ya, keadaannya marfu' dengan tanda dhammah. Az-zira'iyyu. Jadi yang terletak langsung sesudah mubtada, yaitu al-islahu, bukan khabar. Tetapi na'at. Ini berbeda, ya. Na'at ini memberikan sifat, ya, memberikan makna sifat. al-islahu zira'ayu, ya, perbaikan yang terkait dengan pertanian. Ini maknanya. Dan ini bukan khabar. Lalu khabarnya mana dalam kalimat ini? Yaitu pada kata mufidun. Ya, mufidun khabarul mubtada'i marfu'un bidhammati. Mufidun ini adalah khabar dari mubtada', ya, marfu' dengan tanda dhammah. Kenapa bisa di situ mufidun, ya, itu sebagai khabar? Nah, dijelaskan walau qulna al-islahu zira'iyyu. Seandainya kita katakan al-islahu zira'iyyu dengan kata-kata ini, al-islahu zira'iyyu, wa sakatna, dan kemudian kita diam, berhenti hanya mengatakan lafaz tersebut. Lalu kenapa? Lakana al-ma'na naqisan, maka maknanya menjadi naqis, menjadi berkurang, tidak lengkap, tidak sempurna. Ya, wala yaktamilu, ya, tidak menjadi sempurna, tidak menjadi lengkap. Ya, al-islahu zira'iyu, perbaikan pertanian, perbaikan yang terkait dengan pertanian itu. Kalau hanya berhenti di sini, menjadi kurang, tidak lengkap. Ada apa? Kenapa dengan al-islahu zira'iyu? Sehingga apa? Harus ditambahkan khabar untuk membentuk jumlah mufidah, untuk memberikan faedah yang sempurna. Yani illa bil khabari wa huwa mufidun. Jadi tidak lengkap, ya, kecuali dengan adanya khabar, yani pada kata mufidun. Ya, ketika ditambahkan mufidun, al-islahu zira'iyu mufidun, maka ini menjadi sempurna, menjadi lengkap makna kalimat ini. Menjadi jumlah mufidah, ya, memberikan faedah yang lengkap, yang sempurna. Perbaikan yang terkait dengan pertanian itu bermanfaat, lengkap, ya, sempurna. Jadi khabar seperti ini. Misalun akharu, contoh yang lain. Sautul bulbuli jamilun, ya, suara bulbul, ini sejenis burung, ya. Suara burung bulbul itu jamilun, indah, merdu. Dijelaskan sautu dalam kalimat ini mubtada'un marfu'un bidhammati, sebagai mubtada keadaannya marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian al-bulbuli mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati, al-bulbuli dalam kalimat ini sebagai mudhaf ilaihi, maka dia majrur dengan tanda kasrah. Sautul bulbuli, jadi al-bulbuli ini mudhaf ilaihi dari sautu, bukan khabar. Tapi dia mudhaf ilaihi dari sautu, sehingga dia majrur dengan tanda kasrah, sautul bulbuli. Kemudian jamilun, kata yang sesudahnya khabarul mubtada'i, adalah khabar dari mubtada marfu'un bi dhammati, ya, marfu' dengan tanda dhammah. Jadi jamilun ini khabar dari mubtada, yaitu sautu tadi, kemudian keadaannya marfu' dengan tanda dhammah, jamilun. Ini khabar. Walau qulna sautul bulbuli, seandainya kita hanya mengatakan sautul bulbuli, wasakatna, kemudian kita diam, berhenti, tidak melanjutkan ucapannya, la yaktamilul ma'na illa bil khabari, maka maknanya tidak sempurna, maknanya tidak lengkap, ya, kecuali dengan adanya khabar. Wa huwa jamilun, dan khabar itu adalah pada kata jamilun. Ini seandainya hanya dikatakan sautul bulbuli, suara burung bulbul itu, kemudian berhenti, maka tidak lengkap, tidak sempurna, faedahnya tidak sempurna, ada sesuatu yang kurang. Orang masih apa? Menunggu-nunggu, masih mungkin bertanya-tanya, sautul bulbuli, suara burung bulbul itu, kenapa? Ada apa atau bagaimana? Sehingga ditambahkan khabar supaya maknanya lengkap, supaya maknanya sempurna. Sautul bulbuli jamilun, suara burung bulbul itu indah atau bagus atau merdu. Ini. Jadi ini khabar itu bagian yang menyempurnakan kalimat tersebut menjadi jumlah mufidah, menjadi kalimat yang sempurna. Bersama mubtada. Jadi khabar bersama mubtada ini membentuk jumlah mufidah. Thank you. Berikutnya pembahasan pada poin yang berikutnya, khamisan yang kelima, yajuzu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Bolehnya mendahulukan khabar pada mubtada. Yajuz, ya boleh. Jadi di sini hukumnya boleh. Artinya apa? Boleh mendahulukan, boleh tidak. Jadi secara asal, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya pada jumlah ismiyah yang berada di awal kalimat ini adalah mubtada. Kemudian baru diikuti dengan khabar. Secara asal susunannya demikian, mubtada di awal, di permulaan terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh khabar. Jadi khabar sesudah mubtada. Tapi dalam beberapa keadaan, pada keadaan-keadaan tertentu, ternyata di sini boleh taqdimul khabari 'alal mubtada'i, mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Jadi khabarnya didahulukan di awal, kemudian mubtada diakhirkan. Ini di sini yajuz, boleh. Di mana atau kapan bolehnya mendahulukan khabar daripada mubtada'nya? Al-hamzah yang awal, yang A, idza urida i'ta'u as-sadarati li ma'na al-khabari. Jika diinginkan i'ta'u as-sadarah, ya, memberikan prioritas, ya, sadarah, ya, prioritas atau mendahulukan, ya, jadi mengutamakan, ya, li ma'na al-khabari, untuk makna khabar. Jadi jika ingin memberikan prioritas atau mengutamakan makna khabar, ya, jadi menekankan pada khabar, pada makna khabar, maka ini boleh mendahulukan khabar tersebut. Mislu, contoh, mamnu'un at-tadakhinu, ya, dilarang merokok, ya, mamnu'un. Apa di sini mamnu'un? Disebutkan khabarun muqaddamun. Mamnu'an di sini sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ya, marfu'an bil dhammati. Ya, keadaannya marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Ya, mamnu'an. Ya, ini khabar muqaddam yang didahulukan. Kemudian at-tadakhinu mubtada'un mu'akhkharun. At-tadakhinu adalah mubtada' mu'akhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Ya, marfu'an bil dhammati. Marfu' dengan tanda dhammah. Jadi ini, jadi di sini diprioritaskan atau diutamakan, ditekankan pada makna khabar mamnu', ya, dilarang. Ini. Sehingga boleh didahulukan seperti ini. Asalnya at-tadkhinu mamnu'an. Ya, asal kalimatnya mubtada khabar at-tadkhinu mamnu'an. Merokok itu dilarang. Kemudian diutamakan, diprioritaskan tadi makna khabar menjadi mamnu'un at-tadkhinu, mamnu'un at-tadkhinu. Ini al-ba'u yang ba' yang berikutnya, idza sabaqal mubtada'u wal khabaru, idza fahumikum, idza sabaqal mubtada'a wal khabara harfu nafyin aw istifhamin. Jika mubtada dan khabar itu didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Mubtada dan khabar didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Wa kanal khabaru wasfan. Dan khabarnya itu berupa sifat. Jadi mubtada khabar didahului oleh huruf nafi atau istifham. Dengan keadaan khabar itu berupa sifat. Mislu, contoh. Jadi khabar berupa sifat, menunjukkan makna sifat. Contoh, aqaimun anta, apakah berdiri kamu ini? Apakah kamu berdiri? Ya, ini al-hamzah disebutkan, hamzahnya di sini harfu istifhamin, adalah huruf istifham. Hamzah di awal, ya, itu adalah huruf istifham. Kemudian qaimun, khabarun muqaddamun marfu'an bi dhammati. Qa'imun ini adalah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, marfu' dengan tanda dhammah. Qa'imun. Ya, kenapa dia didahulukan? Karena ini khabarnya berupa sifat. Qa'imun. Ya, ini bentuk bentuk isim yang menunjukkan sifat. Dalam pembahasan sharaf mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi di sini khobar berupa sifat. Nah, dan tadi ada huruf istifham yang mendahului khobar dan mubtada ini. Mubtadanya mana? Di sini disebutkan anta. Bomirun mabniyun fi mahali raf'in mubtada'un mu'akhorun. Anta adalah bomir, ya, mabni pada tempat rafa', yakni sebagai mubtada' yang mu'akhor, mubtada' yang diakhirkan. Jadi asalnya anta qa'imun mubtada' khobar. Anta sebagai mubtada', kemudian qa'imun sebagai khobar, dan khobarnya berupa sifat, kemudian didahului oleh huruf istifham dengan hamzah istifham. Sehingga apa? Boleh dibalik letaknya, jadi khobar mendahului, kemudian mubtada diakhirkan menjadi aqaimun anta. Jadi boleh. Artinya boleh apa? Boleh didahulukan atau boleh pula tetap sebagaimana asalnya aanta qaimun. Itu juga boleh. Jadi hukum di sini tadi ya juzu, ya, boleh. Artinya boleh didahulukan, boleh tidak. Kemudian yang berikutnya, yang aljimu, yang jim, yang ceh, idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Jika khabar itu berupa syibhu jumlah dan mubtada'nya ma'rifah. Ya, jika khabar itu berupa syibhu jumlah dan mubtada itu keadaannya ma'rifah, maka nanti boleh khobar didahulukan daripada mubtadanya. Mislu, contoh, fit ta'anni as-salamatu, ya, fit ta'anni as-salamatu, ya, pada ta'anni, ya, kehati-hatian, ya, itu ada as-salamah, ada keselamatan. Ya, di sini disebutkan fit ta'anni jarun wa majrurun. Fit ta'anni ini susunan jar wa majrur. Fi huruf jar, kemudian at ta'anni isim yang dijarkan oleh huruf tersebut. Jadi disebut dengan jarun wa majrurun. Khabarun muqaddamun, ini sebagai khabar muqaddam yang didahulukan. Kemudian as-salamatu mubtada'un mu'akhkharun marfu'un bi dhammati. As-salamatu adalah mubtada' yang diakhirkan, ya, marfu' dengan dhammah. Nah, di sini khabarnya berupa syibhu jumlah. Jar wa majrur ini termasuk syibhu jumlah. Dan mubtada'nya ma'rifah, as-salamatu dengan alif lam. Contoh yang lain. Amama al-qadhi qa'ilul haqqi. Di depan hakim itu ada qa'ilul haqqi, orang yang mengatakan kebenaran. Ya. Disebutkan amama al-qadhi, ya, ini dharfun adalah dharf. Amama ini dharf. Khabaran muqaddamun, khabar yang didahulukan. Kemudian qailu, qailul haqqi, qailu mubtada'un mu'akhkharun. Qailu sebagai mubtada' mu'akhkhar, mubtada' yang diakhirkan. Marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Al-haqqi mudhafun ilaihi, ini sebagai mudhaf ilaih, majrurun bil kasrati, majrur dengan kasrah. Nah, jadi di sini yang menjadi khabar berupa syibhu jumlah yaitu dzaraf, kemudian mubtada'nya keadaannya ma'rifah, qailu. Ya, qailu ma'rifah kenapa? Karena diidhafahkan pada ma'rifah, qailul haqqi, sehingga qailu di sini ma'rifah. Nah, pada keadaan seperti ini boleh khabar didahulukan daripada mubtada'nya seperti pada contoh ini. Jadi ini beberapa keadaan yang boleh mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Jadi hukumnya jaiz atau yajuz atau boleh. Boleh mendahulukan khabar atau boleh tetap sebagaimana asalnya mubtada' di awal kemudian baru diikuti khabar. Kemudian yang berikutnya, syaratnya yang keenam, yajibu taqdimul khabari 'alal mubtada'i. Nah, di sini yajibu itu wajib, harus, wajib atau harus taqdimul khabari 'alal mubtada'i, mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. berbeda hukumnya. Kalau yang sebelumnya yajuz, yakni jaiz, boleh. Kalau yang ini hukumnya yajibu atau wajib, yakni harus. Jadi justru malah harus mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Di mana? Alhamzah itu yang hamzah yang a yang pertama, idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan ghaira mausufin wala mudhafin. Yani jika khabar itu berupa syibhu jumlah, khabar keadaannya berupa syibhu jumlah, yang dimaksud syibhu jumlah yaitu jar wa majrur atau dzaraf. Jadi khabar seperti itu, syibhu jumlah. Kemudian mubtada'nya nakirah, ya, mubtada'nya keadaannya nakirah, ghaira mausuf, nakirah yang tidak disifati, nakirah yang tidak disertai dengan sifatnya, wala mudhafin, dan juga tidak sebagai mudhaf, ya, jadi tidak disertai sifat dan juga tidak diikuti mudhaf ilaih. Ya, pada keadaan yang seperti ini maka wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Misal contoh, fi baitina rajulun, ya, di rumah kami ada seseorang. Ya, disebutkan fi baitina jarun wa majrurun. Ini adalah jar wa majrur. Ya, tersusun dari huruf jar beserta isim sesudahnya yang majrur. Fi baiti, ya, fi baitina. Jadi jar wa majrur ini syibhu jumlah. Khabarun muqaddamun, sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Dan dia wajib didahulukan. Kenapa? Tadi ya, khabarnya jar wa majrur atau syibhu jumlah. Kemudian mubtada'nya apa? Rajulun. Rajulun mubtada'un muakhkharun. Mubtada' yang diakhirkan, marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Dan dia keadaannya nakirah, rajulun ini nakirah. Dan tidak disertai sifat ghairu mausuf wala mudhaf, dan juga tidak sebagai mudhaf, tidak diikuti mudhaf ilaih, hanya satu lafaz ini rajulun seperti ini. Sehingga dalam keadaan seperti ini maka wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Contoh yang lain, indi dinarun, saya punya satu dinar. Indi syibhu jumlah, ini syibhu jumlah yaitu dzaraf. Kemudian khabarun muqaddam, sebagai khabar muqaddam, ya, didahulukan. Kemudian dinarun mubtada'un muakhkharun, mubtada' muakhkhar, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Kenapa? Karena tadi khabar berupa syibhu jumlah, ya, dan mubtada' berupa isim yang nakirah yang tidak disertai sifat dan juga tidak sebagai mudhaf. Dinarun ini. Jadi dalam keadaan ini maka wajib mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Keadaan yang lain, al-ba'u yang ba', idza kana al-khabaru min al-alfadhi allati laha as-sadarati ka asma'il istifhami. Ya, ka asma'il istifhami. Jika khabar itu berupa lafaz-lafaz yang harus berada di permulaan seperti isim-isim istifham. Ya, khabar ini berupa lafaz-lafaz yang memang dia tempatnya harus berada di permulaan. Ya, as-sadarah harus ada di permulaan kalimat seperti pada isim istifham. Jadi isim istifham itu letaknya harus ada di permulaan. Ya, kedudukannya sebagai apapun dia harus ada di permulaan kalimat. Ini isim istifham. Nah, kemudian tadi ketika khabar ini berupa isim istifham misalnya, maka dia harus berada di awal, as-sadarah di awal kalimat. Sehingga khabar di sini muqaddam, harus muqaddam. Kemudian mubtada' muakhkhar. Misal contoh, mata limtihanu, kapan ujiannya? Mata apa di sini? Ismun ismu istifhamin. Mata adalah isim istifham, isim untuk istifham, untuk bertanya, menanyakan waktu. Mata kapan, ya, bertanya. Khabarun muqaddamun, ini sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Kemudian al-imtihanu mubtada'un muakhkharun, sebagai mubtada' muakhkhar, marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah, al-imtihanu. Nah, di sini tadi khabar yaitu isim istifham mata ini harus didahulukan karena berupa isim istifham. isim istifham harus ada di permulaan sodarah ini. Jadi di sini harus didahulukan khobarnya. Keadaan yang berikutnya al-jimu yang jim atau yang c. Idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dhi al-khabari. Idza tasala al-mubtada'u bi dhamirin ya'udu 'ala ba'dhi al-khabari. Jika mubtada itu bersambung dengan dhamir yang kembalinya pada sebagian khabar. Mubtada ya, bersambung dengan dhamir yang merujuk yang kembali pada sebagian khabar tersebut. Misal contoh lissalami tabi'atuhu ya, keselamatan itu mempunyai ya, tabi'atuhu apa konsekuensi ya, mempunyai konsekuensinya hal-hal yang terkait dengannya yang harus diikuti untuk keselamatan assalam ya. Di sini assalam atau lissalam ada lam masuk pada assalam ya, lamnya huruf jar. Jadi apa? Lissalam jarun wa majrurun. Ini susunan jar wa majrur. Yakni syibhu jumlah. Khabarun muqaddamun sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Kemudian tabi'atuhu, tabi'atu konsekuensi atau hal-hal yang harus dipenuhi. Yakni apa? Mubtada'un mu'akhoron tabi'atu sebagai mubtada' mu'akhor, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un bidhammati, marfu' dengan tanda dhammah, tabi'atu. Nah, kemudian disertai dengan ha, diidhofahkan pada dhamir ha, tabi'atuhu. Ha-nya apa? Wal ha'u dhamirun muttasilun bil mubtada'i. Ha, ini dhamir muttasil ya, dhamir yang bersambung dengan mubtada'. Ha di sini dhamir muttasil yaitu bersambung dengan mubtada dengan tabi'atu tadi menjadi tabi'atuhu. Nah, ya'udu 'alal khabari wa huwa salamu. Nah, dhamir ini kembalinya pada khabar. Dhamir ha kembali pada khabar yaitu as-salam pada lafaz as-salam. Nah, di sini mubtadanya bersambung dengan dhamir yang kembali pada khabar yang merujuk pada khabar sehingga apa? Khabar ini didahulukan. Kemudian mubtada diakhirkan. Jadi ini beberapa keadaan, ada tiga keadaan yang disebutkan di sini yang mewajibkan mendahulukan khabar daripada mubtadanya. Jadi di sini hukumnya wajib, ya, harus seperti ini. Artinya tidak boleh kemudian mubtada didepankan atau mubtada tetap berada di awal kemudian baru khabar, tidak boleh. Harus mubtada yang didahulukan di awal kalimat kemudian baru khobar yang mengikuti khobar diakhirkan. Berikutnya sabian yang ketujuh ada yata'addadul khobaru ya, terkadang khobar itu berbilang jumlahnya lebih dari satu ya, banyak jumlahnya lafadznya ya, jumlah lafadznya itu bisa lebih dari satu. Ini khobar boleh lebih dari satu jumlah lafadznya. Kalau kedudukannya tetap satu, kedudukan khabar, tetapi lafadznya ini boleh lebih dari satu. Itu contoh ar-rummanu hulwun hamidun. Ya, buah delima itu ya hulwun manis, hamidun asam. Manis keasaman. Yang di sini disebutkan ini ar-rumman tentu ini sebagai mubtada ya. Kemudian hulwun apa? Khabarun awwalun, khabar yang pertama. Marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian hamidun khabarun tsanin, khabar yang kedua. Marfu'un bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Jadi ada dua khabar di sini, hulwun dan hamidun. Dua lafaz. Ya, tetap semuanya satu kedudukannya itu khabar, hanya saja ada dua lafaz ini. Hulwun khabar yang pertama, kemudian hamidun khabar yang kedua. Contoh yang lain, an-nilu sakhiyun wafiyun fayyadun bil khairi. An-nil, sungai Nil itu ya, sakhiyun apa? Dermawan, ini banyak memberi. Wafiyun mencukupi. Fayyadun ya, berlimpah ya, bil khairi. Berlimpah dengan kebaikan. Ya. Secara zahir ya, secara asbab demikian sungai Nil itu banyak memberi, mencukupi dan berlimpah dengan kebaikan. Ya, Maka di sini dijelaskan sakhiyun, ya, atau anilu tadi, anilu sebagai mubtada, kemudian sakhiyun khabarun awalan, khabar yang pertama, marfu'an bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian wafiyun khabarun tsanin, khabar yang kedua, marfu'an bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Kemudian fayyadun khabarun tsalitsun, khabar yang ketiga, marfu'an bi dhammati, marfu' dengan tanda dhammah. Di sini ada tiga khabar, tiga lafaz khabar, sakhiyun, wafiyun, fayyadun. Ya, jadi terkadang boleh seperti ini, khabar itu lebih dari satu, ya, cuma banyak atau berbilang, ya. Pembahasan berikutnya, samina yang ke-8. Yuhdaful khabaru fi ba'di mawadhi'a. Khabar itu bisa dihilangkan pada beberapa tempat. Ya, yuhdaful khabaru fi ba'di mawadhi'a. Khabar itu bisa dihilangkan pada beberapa tempat. Sayati syarhuha fi makaniha, yang akan datang penjelasannya pada tempatnya nanti. Ya, jadi pembahasan yang rinci tentang hal ini, menghilangkan khabar pada beberapa tempat, ini akan ada di lain waktu insyaallah. Wa min hadhihi al-mawadhi'u wa min hadhihi al-mawadhi'i, dan di antara tempat-tempat ini, di antaranya ya, tidak semuanya, tapi di sini disebutkan beberapa saja di antara tempat-tempat yang bolehnya menghilangkan khabar, yakni idza kana al-mubtada'u ba'da laula. Yang pertama, jika khabar itu terletak sesudah laula. Jika mubtada, alafu minkum, jika mubtada ya, itu terletak sesudah kata laula, maka khabar ini dihilangkan. Misalnya contoh, laula tabibu ma syafal maridu. Ya, kalaulah tidak karena dokter, maka orang yang sakit itu tidak sembuh. Ya. Secara asbab ya. Asbab secara zahir seperti ini. Kalau tidak ada dokter, maka orang yang sakit atau pasien itu tidak sembuh. Wa taqdiruha, takdirnya apa? Maknanya apa? Asalnya laula tabibu maujudun. Ya. Jadi ada kata maujudun. Kalau tidak ada dokter, kalaulah tidak dokter itu ada, ya, maujud, ada, ya, ma syafal maridu. Ya, jadi, maujudun, atau at-tabibu yang sebelumnya, at-tabibu ini sebagai mubtada. Nah, mubtada ini terletak sesudah laula. Ya, kemudian, maujudun, pada takdirnya tadi, maujudun ini adalah khabar. Nah, kemudian, khabar ini dihilangkan. Waqad hadzifal khabaru, khabarnya dihilangkan. Kenapa? Karena tadi mubtada terletak sesudah laula. Sehingga khabar maujudun hadzifa, dihilangkan. Jadi cukup dikatakan laula tabibu. Ya, ini. Baik. Dan sebagai tambahannya, ini secara makna tadi sebagai asbab yang menyembuhkan atau memberi perantaraan, ya, sebagai perantara kesembuhan dokter. Adapun hakikatnya, yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Sebagai tambahan faedah ya. Berikutnya, idza kana al-mubtada'u sharihan, sharihan fil qasami. Jika mubtada itu sharih, jelas pada qasam, ya, pada lafaz sumpah, pada kalimat sumpah, mubtadanya jelas, maka nanti khabar akan dihilangkan. Misal contoh, la'amruka innal hayata kifahun. Nah, di sini sumpah la'amruka, demi umurmu. Ya, innal hayata kifahun, sungguh hidup itu adalah kifah, perjuangan. Bagaimana? Wa taqdiruhu, takdirnya, makna kalimat ini la'amruka qasami. Ya, demi umurmu, ya, qasami, sumpahku. Jadi bersumpah, aku bersumpah demi umurmu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini apa? Jadi takdirnya la'amruka qasami innal hayata kifahun, kemudian la'amruka ini mubtada'un. la'amruka sebagai mubtada, la'umruka ya lafu minkum, la'umruka umru ya di sini sebagai mubtada, wa qasami khabarul mubtada'i, dan lafaz qasami pada takdirnya tadi itu sebagai khabar dari mubtada. Ya, kemudian dihilangkan qasami, dihilangkan, cukup dikatakan la'umruka. Ini khabarnya dihilangkan. Asalnya la'umruka qasami, dan dihilangkan cukup dikatakan la'umruka. Ini la'umruka innal hayata kifah. Baik. Berikutnya idza atafa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabati. Jadi khabar itu dihilangkan pada keadaan ini, idza atafa 'alal mubtada'i biwawin tadullu 'alal musahabati. Jika mubtada itu diatafkan dengan wawu yang menunjukkan makna musahabah. Musahabah, kebersamaan. Mubtada diatafkan pada wawu yang bermakna musahabah. Ini misal contoh kullu jundiyyin wa silahuhu. Ya, setiap tentara, ya, setiap pasukan, ya, atau tentara ya, kullu jundiyyin wa silahuhu, setiap tentara dan senjatanya. Nah, di sini kullu mubtada, kemudian diatafkan dengan wawu pada silahu wa silahuhu. Kemudian dijelaskan wa taqdiruha, takdirnya kalimat ini kullu jundiyyin wa silahuhu muqtarinani. Jadi kullu mubtada, kemudian diatafkan dengan wawu pada silahu, dan di sini wawunya bermakna musahabah, menunjukkan kebersamaan. Maknanya apa? Setiap tentara bersama dengan senjatanya. Jadi wawunya menunjukkan makna musahabah, setiap tentara bersama senjatanya. Ya, kemudian khabarnya muqtarinani. Takdirnya ini muqtarinani sebagai khabar. Ya. Keduanya muqtarinan. Ya. Bersama-sama, ya. Wa qad hadhifa al-khabaru wa huwa muqtarinani, dan khabarnya dihilangkan, yakni pada kata muqtarinani. Baik. Jadi ini pada beberapa keadaan di sini khabar dihilangkan. Di sini disebutkan secara ringkas, ada pun pembahasan lebih rinci tentang hal ini, tentang menghilangkan khabar, nanti pada waktunya akan disampaikan insyaallah. Baik. Nah, sampai di sini pembahasan khabar dari kitab ini. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah mencukupi apa yang dijelaskan secara ringkas dari kitab ini tentang al-khabar. Baik. Ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.